Bersama Vivi Artika, you can do this. Kembali lagi, ada yang tahu lagunya? Yang bisa bareng-bareng ya. Sungguh sehari kau katek ngaleng-ngaleng meneng. Alasan ngalor itu mau dijawe-jawe. Selamat malam.